Jika aku laut, ku tak surut bila fajar. Dan jika aku untuk menghitam, aku akan tegar menatapmu yang menghilang. Dan mungkin kau kecewa karena aku hanya diam. Aku masih punya puisi yang setia menemani aku, mengajarkan sebuah kerinduan kepada dirimu yang ku nanti. Setia menemani aku, mengajarkan sebuah kerinduan kepada dirimu yang ku nanti.